Nyanyi bareng-bareng ya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada. Apa? Masya Allah, terima kasih. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Idris Pane. Malam yang indah untuk kita semua. Terima kasih karena teman-teman sudah ikut membantu saya bernyanyi. Semoga malam-malam seperti ini bisa selalu kita ulangi, karena malam-malam seperti ini adalah malam yang membahagiakan untuk kita semua. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku buka.